Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu hadirin saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua pada sore hari ini ya, waktu Indonesia Barat tepat pukul 17, pukul 5 sore. Alhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana musibah yang masih kita alami dan juga umat manusia mengalaminya. Kita semua masih diberikan nikmat Allah, ya, nikmat kesehatan, apalagi kita mendapatkan nikmat iman, Islam, dan juga nikmat waktu yang kita masih disediakan untuk melakukan aktivitas ibadah kita pada hari ini. Dan kita bersyukur ya pada Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan yang lalu kita sudah berdoa pada Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, ya, disampaikanlah kita untuk berjumpa dengan Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah doa kita semua dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengoptimalkan, ya, memanfaatkan nikmat Allah yang luar biasa ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pribadi ingin mengoptimalkan, ya, aktivitas ibadah pada bulan Ramadan ini dengan aktivitas keilmuan, di mana kita semua mudah-mudahan bisa mengoptimalkan, menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan ibadah dan terutama juga bulan ilmu, ya. Saya punya pengalaman pribadi yang menurut saya sangat indah, ya, ketika saya masih di bangku SMA pada tahun 1981 sampai 84 di Bojonegoro. Waktu itu saya mondok nyantri di pesantren Ar-Rasyid Kendal Bojonegoro. Saya di sekolah di SMA Negeri 2 sekarang, dulu SMPP namanya, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Waktu itu 2 kali kalau bulan Ramadan saya sempat tiga tahun berturut-turut selama saya SMA itu saya mengikuti program yang disebut dengan pasan. Pasan itu kita mondok selama 25 hari ya di bulan Ramadan, dari tanggal 1 Ramadan sampai 25 Ramadan. Dan selama 25 hari itu kita betul-betul mengoptimalkan, ya, waktu Ramadan itu dengan aktivitas keilmuan. Dari habis subuh kita sudah ngaji kitab, biasanya kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Nanti sampai istirahat sebentar, duha, kita sambung baca kitab lagi gitu ya, sampai menjelang zuhur. Habis zuhur kita istirahat, habis asar, habis isya itu terus kita, habis terawih itu ada kajian lagi di pondok pesantren itu. Dan biasanya kita dulu mengkhatamkan banyak kitab. Itu yang saya katakan tadi, kenangan yang sangat indah, ya, mengoptimalkan betul-betul bulan Ramadan sebagai bulan ilmu. Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita semua, ya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, nah kita sekarang ini dalam rumah, ya, barang siapa yang kita niatkan untuk mencari ilmu, ya, kita melakukan aktivitas mencari ilmu, maka kita sedang berjihad di jalan Allah. Dan kita tahu agama kita, Islam ini adalah agama yang sangat menekankan betapa pentingnya, ya, ilmu pengetahuan dan betapa tingginya derajat orang-orang yang berilmu itu. Nah itu yang kita sudah banyak sekali mengkaji masalah keilmuan. Bahkan ayat pertama yang diturunkan pada Nabi kita Muhammad SAW adalah Iqra, ya, bacalah, ya, bacalah, bacalah, ya, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, pada mulai Ramadan yang pertama ini, ya, 1 Ramadan 1441 Hijriah ini, ya, kita memulai program yang saya singkat menjadi Kurma Langka. Ini sebetulnya akronim yang agak dipaksakan gitu ya, Kurma Langka. Ya, sekarang banyak kurma, tapi yang ini kurma yang langka, yaitu kuliah Ramadan, ya, menjelang berbuka. Ya, dan kita isi, ya, insya Allah setiap sore nanti jam 5 sampai jam 5.30 sore kita isi dengan tema besar kita, ya, itu bagaimana, ya, mendidik anak sukses dunia akhirat. Ada 29 topik yang sudah saya siapkan, insya Allah itu bisa dibaca di Facebook ya. 29 topik itu apa saja nanti yang insya Allah akan kita bahas. Ya tentu itu ancer-ancer, barangkali nanti ada apa, topik-topik yang menarik yang kita bahas. Nah, Bapak-Ibu saudara sekalian, pada topik pertama ini kita akan membahas satu topik yang saya beri judul Ramadan ini bulan pendidikan. Ya, kenapa Ramadan bulan pendidikan? Hari ini ada komentar saya di Harian Republika ya, tentang sama komentar saya, Ramadan ini bulan pendidikan yang seharusnya bulan pendidikan ini betul-betul dioptimalkan ya oleh kita semua dan juga terutama oleh pemerintah. Jadi saya mengusulkan supaya ada anggaran khusus ya, negara itu mengalokasikan anggaran pendidikan nasional itu untuk pendidikan di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan inilah seharusnya gitu ya ada kucuran anggaran apapun bentuknya, terutama adalah anggaran untuk mengoptimalkan ya berbagai kajian ya, apalagi sekarang dengan era online begini ini kita bisa mengoptimalkan ya kajian-kajian yang intensif ya, terutama kajian-kajian yang seputar bagaimana meningkatkan kualitas ya diri kita. Nah, hadirin rahimakumullah, kenapa saya katakan bahwa Ramadan ini bulan pendidikan? Karena inti dari pendidikan nanti akan kita bahas lebih jauh adalah pendidikan itu intinya adalah bagaimana kita menjadi orang baik. Seluruh proses ya yang mendidik seseorang ya menjadi manusia yang baik itu namanya pendidikan. Dan alhamdulillah ya dalam konstitusi kita pun Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 3 ya itu sudah disebutkan secara apa ya harfiah ya secara tekstual tegas ya dalam konstitusi itu ditegaskan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional ya yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi rahimakumullah, ini sangat penting kita cermati betul ya, karena saya dalam berbagai kesempatan ya ratusan kali menguji disertasi doktor bidang pendidikan itu banyak sekali bahkan kandidat doktor pendidikan Islam itu yang tidak mengerti ya pasal 31 ayat 3 ini ya, bahwa sebetulnya tugas pemerintah itu adalah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Nah, coba bayangkan ya. Sementara itu ibadah Ramadan ya, saum Ramadan ini ya terutama itu juga ditekankan tujuannya la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Al-Qur'an menegaskan ya kita diwajibkan berpuasa tujuannya takwa. Pendidikan nasional kita tujuannya beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu tujuan manusia Indonesia seharusnya ya melalui proses pendidikan itu. Nah, dari sini aja kita sudah bisa mengevaluasi ya. Manusia beriman itu apa? Manusia bertakwa itu apa? Manusia berakhlak mulia itu apa? Nah, aneh kan ketika kemudian ya justru kita mengikuti konsep-konsep pendidikan yang mereduksi ya hakikat pendidikan nasional itu yang tujuannya adalah membentuk manusia yang baik, manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Tapi direduksi tujuan pendidikan itu hanya sekedar bagaimana mengembangkan potensi anak didik ya supaya dia bisa bekerja ya mencari nafkah. Ya, jadi tujuan yang jauh lebih kecil ya itu tidak salah, itu hanya sebagian kecil dari tujuan pendidikan seharusnya. Ya, sebab kalau tujuannya salah ya, maka nanti kayaknya nyusun kurikulumnya juga salah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ini kolega saya, senior saya Profesor Ahmad Tafsir ya, pakar pendidikan yang umurnya hampir 80 tahun. Beliau mengajar juga di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ya, kami kalau menguji disertasi gitu ya, membimbing disertasi itu sering ya Profesor Ahmad Tafsirnya selalu mengingatkan. Pokoknya kalau bicara tentang pendidikan ya, ya pegang empat hal kata beliau. Satu, tujuannya, ya, tujuannya apa, gitu ya. Kedua, kurikulumnya, ya. Ketiga, programnya. Keempat, evaluasinya. Nah, menetapkan tujuan pendidikan ini yang sangat penting. Ya, jadi saya setiap ketemu dengan pengelola lembaga pendidikan, selalu saya ingatkan, kalau kita mau membentuk pendidikan yang baik, maka tetapkan dulu tujuannya. Tujuan pendidikan apa? Tujuan pendidikan misalnya membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah, tujuan itu nanti kita turunkan, ya, dalam bentuk, ya, terperinci berupa target-target kompetensi pendidikan. Dan target kompetensi pendidikan ini bisa berbeda, ya, untuk setiap jenjang dan untuk setiap bahkan setiap anak itu bisa berbeda. Makanya nanti setiap anak bisa punya kurikulum yang berbeda karena tujuannya berbeda. Jadi tujuan itu dicapai melalui kurikulum, makanya namanya kurikulum. Kurikulum itu adalah lintasan, jalan. Jalan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau selalu kita bicara kurikulum, kurikulum, kurikulum 2004, kurikulum 2013, kita bicara kurikulum, tujuannya apa dulu? Tujuan pendidikan kita ini apa? Tujuannya sudah betul enggak? Dan tujuan itu sudahkah kita jabarkan dalam bentuk kompetensi-kompetensi pendidikan? Ya, target-target kompetensi itu. Ya, kalau dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 di zaman Pak Anies Baswedan jadi Mendikbud, ya, beliau mengeluarkan Permen, ya, peraturan menteri nomor 20 tahun 2016 ya, tentang SKL, ya kan, standar kompetensi lulusan. Ada tiga yang diukur dari situ siswa itu. Ya, yaitu sikap, gitu ya, sikap, kemudian yang kedua pengetahuan, ketiga keterampilan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin kita kembali kepada topik kita yang pertama. Ini adalah memanfaatkan betul Ramadan ini sebagai bulan pendidikan, ya. Jadi inilah bulan untuk mendidik kita semua, ya, untuk menjadi orang baik, ya. Karena orang yang terbaik itu yang takwa, ya. Inna akromakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu yang takwa, ya. Bahkan kita ini diajari doa, ya, Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya, waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah, jadikanlah kami ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Menjadi orang takwa itu mulia, menjadi orang takwa itu susah karena kita mau meraih derajat kemuliaan itu tidak mudah, ya. Terlalu kita suruh berdoa, ya, jadikanlah kami imam, ya, waj'alna lil muttaqina imama, ya. Nah, ini kesempatan yang luar biasa, ya. Kalau dalam lagu Indonesia Raya kita kan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dan jiwa itu, ya, pembangunan jiwa itu yang dijamin dalam Al-Quran. Orang yang sukses membangun jiwanya, maka dia akan menang, ya, dia akan sukses, ya, karena dia berhasil membangun jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh menang, ya, orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ya, dan sungguh akan binasa, hancur orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, ibadah saum inilah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ibadah Ramadan ini yang luar biasa, ya. Menempa, mendidik jiwa kita supaya betul-betul jiwa kita itu, ya, bersih. Ya, bagaimana kita dididik, ya, menjadi manusia, ya, yang benar-benar semakin takwa, ya, kita semakin takut pada Allah, ya, kita semakin berhati-hati, ya, khawatir kalau kita tidak menjalankan perintah Allah, takut Allah murka pada kita, ya, kita takut melanggar larangan Allah. Itu Ramadan ini, kalau kita mau bohong, kan mudah sekali. Ibadah saum ini ibadah yang tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan oleh orang lain. Orang nggak bisa pura-pura puasa, ya, pura-pura puasa itu, ya. Ya, siapa yang tahu dia puasanya dirinya dengan Allah? Ya, orang lain bisa, dia tipu. Ya, dia orang haji kelihatan, orang sholat kelihatan, tapi orang puasa mudah sekali ya batalnya. Ya, orang tidak kelihatan. Nah, artinya apa? Jiwa kita dididik jujur. Jujur ini kan kunci. Ya, jujur, kalau orang sudah jujur, ya, jujur dia pada Allah, jujur pada Rasulullah, jujur pada dirinya, ya, kalau orang sudah jujur ini, itu kunci kebaikan dari yang lain. Inilah makanya Ramadan ini, ya, itu saya sebut tadi, ini bulan pendidikan yang luar biasa ya, kalau kita memahami makna pendidikan. Nah, maka nanti akan kita bahas dalam tema berikutnya ya, jangan pendidikan itu disempitkan ya dengan training ya, dengan sekolah ya, karena pendidikan itu semua usaha ya, semua proses untuk menjadikan manusia menjadi orang baik ya, menjadi orang yang beradab, al-insan al-kamil ya, atau al-insan al-kulli ya, itu manusia yang sempurna, itu tujuannya ya, dan tempatnya Ramadan ini ya. Jadi rugi ya kalau kita tidak mengoptimalkan di sini di bulan Ramadan ini gitu ya, bulan untuk pendidikan, apalagi di bulan Ramadan ini pahala ya dilipat gandakan. Jadi aktivitas mencari ilmu itu aktivitas yang sangat mulia ya, di apa namanya disebut sebagai jihad fisabilillah ya. Kemudian aktivitas itu dilakukan di bulan Ramadan ya. Jadi bagaimana kita bisa mencari ilmu sukses? Kembalikan saja, kalau sederhana sekali rumus yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena kalau kita mencari ilmu itu tidak dengan 6 hal ini kata Imam Syafi'i, ya kita enggak akan berhasil. Lantana lal ilma illa bisittatin. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, kamu tidak akan meraih ilmu. Tidak akan meraih ilmu kata Imam Syafi'i ya. Illa bisittatin, kecuali dengan 6 hal. Satu apa? Dzaka'in. Ya, kamu punya kecerdasan. Ya, punya. Orang itu dikaruniai akal. Ya, itu bisa berpikir, cerdas. Dan kecerdasan itu harus diasah. Harus digunakan untuk berpikir, sebab otak ini kalau enggak digunakan untuk berpikir, ya, tidak digunakan untuk berpikir, maka dia akan tumpul, malas berpikir. Ya, dalam Al-Qur'an itu ya banyak sekali ya, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk selalu berpikir. Ya, maka dalam surat Al-Mulk ayat 10, orang penghuni neraka Sa'ir itu akan menyesal ya, karena mereka waktu di dunia enggak mau berpikir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis Sa'ir. Ya, mereka penghuni neraka itu mengatakan ya, andaikan kami dulu ya di dunia ini mau mendengar ya, au naqilu atau kami mau berpikir ya, maka ma kunna fi ashabis Sa'ir, kami enggak jadi penghuni neraka. Orang yang masuk neraka ini malas berpikir. Ya, coba Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kalau kita mau berpikir sedikit saja ya, lihatlah tanaman, lihatlah diri kita ya, bagaimana kok bisa tanaman itu tumbuh ya, dari mana, dari sebuah pot ya, kita taruh benihnya atau kita stek di situ, hanya kita sirami air, tumbuh batang, tumbuh ranting, tumbuh daun, tumbuh bunga, tumbuh buah. Coba kita berpikir dari mana itu semua ya, dan itu teratur ya, manusia itu dari mana asalnya ya. Maka kalau manusia mau berpikir tentang asal usul dirinya ya, maka dia akan menemukan Tuhannya itu. Itu pasti itu sudah jaminan Allah ya. Jadi man jahadu fina lanahdiyannahum subulan, orang yang berjuang berjihad mencari jalan Allah pasti ditunjukkan oleh Allah. Jadi mau berpikir, zakain ya. Pertama itu mencari ilmu itu berpikir dengan kecerdasan. Ya, yang kedua, wahirsin, mencari ilmu itu harus ada tamak. Nah, ini harus kita bedakan ya, betul-betul makanya niat ikhlas mencari ilmu, cinta ilmu. Dia mengejar ilmu, wahirsin itu haus ilmu, tamak ilmu. Tanpa ada itu ya, tidak. Ya, kalau kita sekarang ini kehausan kan, sekarang ini kita semua mungkin sedang ibadah apa namanya, kita semua sedang puasa Ramadan bagi yang tidak berhalangan kan. Ya, ini saat-saat yang indah kan menjelang berbuka ini. Ya. Ya, kita haus segala macam itu kan. Nah, seharusnya kita itu dalam soal ilmu itu seperti itu, kehausan. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, makanya nanti untuk mendidik anak itu ya salah satu hal yang penting supaya anak kita sukses dunia akhirat itu adalah mendidik anak menjadi orang yang haus ilmu ya, dan itu tampak kalau dalam Gurindam 12 Raja Ali Haji Beliau mengubah syair yang indah. Ya, jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Nah itu. Jadi ciri anak yang suka ilmu, berilmu itu ya, dia suka bertanya. Jadi jangan, kalau ada anak-anak yang suka bertanya itu jangan dibentak-bentak gitu ya. Kadang-kadang kan ada kita lagi sibuk begini, anak-anak terus, lah diem apa sih? Ah gitu loh. Nah itu jangan sampai begitu. Ya, jadi kadang-kala kita orang tua ini nggak mau repot gitu ya, anak disuruh diem aja gitu ya. Padahal sebetulnya nggak begitu. Tapi tentu ya bertanya itu ada adab, ya tidak asal bertanya. Ya, jadi bertanya itu pun tidak sembarangan. Ya. Apa namanya, ada adabnya. Nah anak diajari bagaimana bertanya itu, karena bertanya dan belajar tiadalah jemu. Itu jika hendak mengenal orang yang berilmu, kata Raja Ali Haji ini dalam syair Kuridam 12 yang terkenal itu. Jadi wahir sin harus tamak. Ya, kalau mau dapat ilmu kita nggak tamak nggak bisa. Ya, jadi bulan Ramadan ini harus kita usahakan. Ya, makanya selalu bertanya, berpikir, merenung. Ya, saya pernah mengalami satu peristiwa yang unik waktu saya sedang riset penelitian 2 bulan tentang konsep adab Prof. Naqib Alatas di KESIS ya, tahun 2014. Waktu itu saya diajak Profesor Muhammad Nur ke ruangan beliau. Alhamdulillah setelah makan siang Profesor Alatas juga berkesempatan hadir di ruang Profesor Muhammad Nur. Kemudian kami berbincang, ya saya nggak berbincang, saya dengerin aja di situ kan. Dengerin, ada kebetulan dokter dari Turki gitu. Dokter dari Turki itu datang bertanya pada Prof. Alatas, "Prof, saya baca buku Prof. Alatas ini tentang Sufi ini, berkali-kali saya nggak paham, Prof." Ya, dan jawab Prof. Alatas, "Ya, baca terus, berpikir dan berpikir." Sebab kata beliau, "Saya pun menulis ini, setiap kata itu juga saya berpikir." Ya, jadi berpikir ini harus menjadi tradisi kita, merenung, berpikir, ya, tadabur, ya, kita diskusi supaya ilmu itu hidup. Ya, pengalaman kami dulu waktu masih kuliah di Istek, ya, kami dulu tinggal di satu apa pinggiran Kuala Lumpur gitu ya, namanya Segambut, dekat dari pusat kota itu. Ya, di situ saya bertetangga dengan Pak Dr. Hamid Jarkasi, ada Pak Dr. Arifin Ismail, ada Atrin Armas ya, dan sebagainya di situ gitu. Nah, suasana waktu itu kami rasakan gitu ya, baik di rumah, baik di kampus, itu suasananya itu suasana ilmu. Ya. Hal yang sama dulu saya rasakan waktu saya di pondok. Waktu saya kelas 1 SMA, saya mesantren gitu ya. Itu suasana keilmuan. Jadi kita itu dibuat seperti kehausan. Ya, ilmu itu senang gitu, dapat ilmu, belajar ilmu. Nah, inilah kalau pendidikan kita enggak begini, kita gagal. Ya, kalau pendidikan kita tidak menanamkan, kata Imam Syafi'i tadi, wahir sin, ya kita gagal. Jadi jangan, maka di sini pentingnya seorang guru ya, jangan dicekoki-cekoki, itu akhirnya orang muntah, karena dia akhirnya tidak lezat. Wahir sin, ya orang harus tamak ilmu. Ya, kemudian yang ketiga, wastibarin, sabar, mencari ilmu itu sabar. Keempat, wabulhotin, ya, perlu pengorbanan biaya. Ya, cara kita ini sangat sederhana, ya alhamdulillah. Ada beberapa guru muda ya yang berkhidmat di pesantren ini gitu ya, membantu pendidikan, karena kan pesantren ini meskipun santrinya di rumah tapi pendidikan jalan terus. Para santri semua, para mahasiswa Taqwa College ini juga ada yang dari Medan, dari Rio, di Bandung ya, apa dari Semarang, semua ini sedang mengikuti kuliah juga. Ya, ini sekecil apapun kita ada wabul khotin, ada biayanya. Ya, jadi kita perlu pengorbanan. Ya, kita perlu, Bapak Ibu sekalian juga harus punya pulsa, ya kan? Itu penting. Ya, kuota. Ya, kan katanya sekarang ini bukan hanya yang dikejar orang, bukan hanya tahta, harta dan apa? Tahta, harta dan wanita, tapi juga kuota. Ya, kuota, pulsa itu penting. Seperti sekarang ini. Ya, bulhotin. Dan yang kelima adalah wa irsadi ustadzin, ya itu perlu apa namanya, bimbingan guru. Jadi belajar itu ada bimbingan guru, ya ada yang mengarahkan, ada kurikulumnya. Sebab bahaya kalau orang ya dimasukkan ke perpustakaan ya isinya 5.000 judul buku, ya, suruh baca semua buku itu tanpa diarahkan gitu ya. Pokoknya kamu baca semua itu. Ya, dia bukan dapat ilmu, ya, keluar dia bisa gila dia. Ya, dan banyak informasi belum tentu dia berilmu, karena ilmu itu hadirnya makna, kata Prof. Naqib Al-Attas. Hadirnya makna dalam diri kita dan sampainya kita pada makna itu. Nah, itu dapat ilmu. Jadi ada makna, ya. Kita meskipun komputer itu banyak informasi, ya, kita tidak bisa mengatakan komputer itu berilmu. Ya, itu penjelasan Profesor Muhammad Nur dalam bukunya Budaya Ilmu itu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini sangat penting ya, bimbingan guru ini penting sekali. Ya, jadi makanya nanti kalau anak kita mau benar nanti dalam bab berikutnya gitu, salah satu adab penting dalam mencari ilmu itu adalah adab memilih guru yang benar. Ya, banyak orang tersesat ya karena salah pilih guru. Ya, dia anaknya bukan nyari guru, dia nyari gedung. Ya, jadi salah. Ya, jadi padahal mencari ilmu itu kepada guru, bukan kepada gedung. Dan gurunya sekuler, gurunya liberal, ya, gurunya homo, ya, gurunya ateis, udah, ya, itu resikonya tinggi, ya, resikonya tinggi. Ya, jadi wa irsyadi ustadin. Dan yang terakhir adalah watuli zamanin. Ya, perlu waktu yang panjang. Ya, tentu kuliah kita seperti ini singkat 30 menit ini hanya apa ya, semacam etalase saja untuk kita nanti mendalami lebih jauh lagi ya. Jadi saya ingin simpulkan, waktu kita sangat terbatas, gak apa-apa ya, singkat-singkat, bahwa kita harus gunakan Ramadan ini pertama sebagai bulan untuk menempa diri kita menjadi manusia yang lebih baik, membersihkan jiwa kita, karena qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Karena puasa Ramadan ini dominan sekali ibadah kita itu fisik. Ya, kita menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai maghrib. Tapi tujuannya takwa. Ya, la'allakum tattaqun. Puasalah kamu supaya kamu takwa. Ya, ya, syukur-syukur kurus. Gitu ya, syukur-syukur berat bagi yang gemuk ya. Syukur-syukur beratnya menjadi ideal. Itu syukur-syukur, tapi bukan puasalah kamu supaya berat kamu ideal. Bukan begitu. Ya, puasalah kamu supaya takwa. Ya. Nah, bagus kalau kemudian beratnya menjadi ideal. Ya, jadi kalau niatnya puasa ini apa? Jadi kita harus tahu tujuan gitu. Seperti kita makan itu tahu tujuannya. Sebab kalau kita enggak tahu tujuannya, ya dikira makan itu masukkan suatu ke dalam mulut kemudian dikunyah-kunyah, ya kan, lalu ditelan, gitu kan. Setelah ditelan sampai perut merasa oh sudah tercapai ya tujuan makan. Kan makan itu memasukkan suatu ke dalam mulut, dikunyah-kunyah, rasanya enak, ditelan. Kan bukan itu, tujuan makan itu bukan sekedar enaknya kan. Tujuan makan itu kita juga mendapatkan nutrisi, mendapatkan gizi yang baik. Itu untuk energi kita, untuk aktivitas pertahanan, bahkan untuk dalam era corona ini ya kan, untuk meningkatkan imunitas kita. Itu tujuan makan, makanya makan bukan sekedar itu saja. Nah, puasa ini bukan sekedar makan dan minum, menahan makan dan minum dan lain-lain untuk supaya kita menunggu berbuka selesai, bukan itu. Ada tujuannya, la'allakum tattaqun. Kalau itu saja, itu yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa tapi enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, kita enggak ingin itu. Kita ingin menjadikan puasa ini bulan pendidikan. Bulan untuk mendidik diri kita. Ya, bulan untuk menempa diri kita. Ya, makanya kita hayati ya. Kita hayati betul ya puasa kita itu, puasa lahir, puasa batin, puasa anggota tubuh kita, puasa pikiran kita ya, itu mendidik pikiran kita. Ya, di era Ramadan ini janganlah kita ya sudahlah jangan berpikir yang macam-macam ya. Mulut kita jaga, jangan menfitnah. Jari kita jangan mencet tombol seenaknya. Ya, ngeser berita yang tidak benar ya. Kita pastikan dulu kebenarannya berita itu ya, jangan sampai berita itu belum kita cek dan recheck ya, belum kita tabayyun, belum kita tasabbut ya, belum kita pastikan, tiba-tiba sudah kita share ternyata keliru. Karena sekarang ini luar biasa loh tipuan-tipuan grafis itu, kira-kira screenshot gitu ya dari satu berita ternyata salah, itu sudah direkayasa. Ya, jadi ini puasa batin kita, puasa pikiran kita, puasa hati kita. Itu pendidikan yang sebenarnya itu. Jadi ini puasa itu bulan pendidikan tuh di situ, supaya kita ini jiwa kita sehat. ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah yang kedua, manfaatkan ya puasa Ramadan ini, bulan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan. Kita harus dapat ilmu yang bermanfaat, itu yang penting. Itulah doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Rasulullah tidak mengajari kita, ya Allah berikanlah aku ilmu yang banyak, tapi ilmu yang bermanfaat. Bahkan beliau tegaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesama. Ini penting sekali, konsep Rasulullah itu luar biasa, Pak. Ya. Jadi kalau orang ilmunya banyak, ilmunya tinggi, dapat penghargaan sekian, tapi gak manfaat, untuk apa? Dia menemukan vaksin, menemukan ini, tapi akhirnya manfaatnya untuk dirinya, untuk mengeruk kekayaan. Ya. Saya menerima kiriman video apa tentang Steve Jobs itu. Ya, bagaimana ketika dia sakit, akhirnya dia sebelum meninggal itu, dia pesan banyak hal, akhirnya seluruh hartanya tidak ada nilainya sama sekali. Ya, itu bermanfaat. Ya, jadi kita di bulan Ramadan ini kita usahakan dapat ilmu yang bermanfaat, itu sangat penting. Ya. Nah itulah tadi ya, cara dapat ilmu yang bermanfaat itu pertama niat yang benar. Untuk dapat ilmu yang bermanfaat, kata Syekh Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'lim, ilmu yang bermanfaat itu kriterianya dua. Satu, ilmu itu diamalkan. Dua, ilmu itu diajarkan. Ya. Dan orang untuk dapat ilmu yang bermanfaat, ya, dua saja syaratnya. Satu apa? Niatnya mencari ilmu itu benar. Ikhlas mencari ilmu itu benar. Ya. Jangan mencari ilmu karena yang lain. Ya. Karena ilmu ini betul-betul nilainya tinggi sekali. Yang terutama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mengenal siapa Tuhan kita. Ya, itu yang penting, niat ikhlas mencari ilmu. Yang kedua, adab mencari ilmunya itu benar. Ya, kita sekarang manfaatkan ya media online seperti ini. Ada adabnya juga dalam kuliah online. Jadi itu saja Bapak Ibu sekalian ya, kita optimalkan Ramadan kita ini sebagai syahrul ilmi, ya syahrul ibadah. Ya, bulan pendidikan untuk menempa diri kita ya supaya kita menjadi manusia yang semakin baik dan juga untuk menambah keilmuan kita. Banyak sekali majelis-majelis taklim yang sekarang ustadz-ustadz yang baik. Ya alhamdulillah, ini memudahkan kita ya untuk kita meraih ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Para santri semua tolong jaga ya, jaga kesehatan, jaga buat ya sesenang-senangnya ya. Para orang tua juga mohon kita semua ya mendidik diri kita, karena nanti kita akan mudah-mudahan kita disempurnakan amal ibadah kita sampai Ramadan ini bisa selesai, kita menjalankan aktivitas ibadah kita sebaik-baiknya. Ya, demikian ya, silakan ada kalau mau dilihat topik-topik yang anu di Facebook ya. Itu ada 29 topik yang insyaallah kita siapkan, dan karena kita enggak ada tanya jawab ya, enggak ada tanya jawab, jadi di Facebook saya itu di poster itu ada, saya cantumkan nomor telepon saya. Jadi kalau nomor WA, kalau ada yang mau diskusi ya tentang pendidikan ya, itu silahkan kita bisa melalui WA dan nanti bisa kita lewat telepon saja. Ada berapa yang mengajak berdiskusi tentang pendidikan. Karena insya Allah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah langkah yang sangat penting menuju kegemilangan masa depan kita. Ya, anak-anak kita sekarang ini adalah amanah dari Allah yang harus kita usahakan. Kita berusaha, apapun hasilnya nanti kita serahkan pada Allah. Ya, kita berusaha. Ya. Baik, ya, waktunya mohon maaf sudah lewat 5 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.